Shalom, welcome, selamat jumpa kembali saudara-saudari seiman di dalam Kristus. Jemaat Gereja PLP Live dimanapun kita berada saat ini, juga teman-teman yang mendengarkan rekaman firman Tuhan yang diposting di website Gereja FLF. Selamat datang di sepanjang tahun 2021 kita mencanangkan gereja kita tahun kerendahan hati ilahi. Khususnya di bulan Oktober, kita belajar tentang kerendahan hati melalui kebebasan di dalam Kristus. Ya, penting kita menyadari betapa kita itu adalah orang yang telah dibebaskan di dalam Kristus. Ya, sulit di kita pikirkan ya, kalau kita ini sebagai seorang yang dibebaskan, tapi kita masih bertindak atau seolah-olah mengatakan bahwa kita ini masih dipenjara, padahal status kita sudah bebas. Nah, itu yang penting, karena iblis akan selalu berusaha membuat anak-anak Tuhan nggak sadar bahwa dirinya telah dibebaskan, ya, sehingga anak-anak Tuhan nggak berkuasa karena dia bahkan tidak tahu kalau dia ada kuasa. Dan yang lebih parahnya yang nanti kita akan bahas, iman itu telah digantikan dengan ketakutan. Ya, nanti kita akan lihat. Ya, kalau kita khususnya hari ini, minggu lalu kita belajar tentang bebas dari keuangan, benar? Masih ingat? Ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bebas dari kekhawatiran. Ya, ini salah satu belenggu-belenggu yang sangat-sangat penting kita address. Siapa yang mau di sini hidup tanpa khawatir? Cuma pastor ya. Angkat tangan. Iya. Ya, yang enggak angkat tangan berarti suka hidup penuh dengan kekhawatiran ya. Ya. Kita mau hidup bebas, kita masih bingung ya. Oh iya, dia akhirnya angkat tangan juga ya. Kita enggak mau hidup dalam kekhawatiran, ya. Kenapa? Karena kekhawatiran itu dosa. Titik. Penjelasannya gampang. Kenapa? Karena kekhawatiran bukan dari Tuhan. Kamu dan saya, kita semua nggak dibuat Tuhan untuk khawatir. Kalau khawatir berarti kita percaya Tuhan tidak berkuasa atas masalah yang kita khawatirkan. Benar? Kalau kita memikirkan, itu nggak apa-apa, sesuatu yang layak dipikirkan. Of course, kita harus bertanggung jawab untuk anak kita. Kita harus pikirkan, mau sekolah kemana ya? Anak kita gimana ya? Perlu nabung nggak untuk uang sekolahnya gimana ya? Itu pemikiran, ya. Tetapi kalau itu sudah memasuki hal-hal yang tidak masuk akal, sehingga kita khawatir, itu akan membuat iman kita digerus dan lama-lama hilang. Jadi topik kita hari ini, kita akan belajar bebas dari kekhawatiran. Ya. Keuangan itu nggak kelihatan tapi benar-benar nyata. Mengikat anak-anak Tuhan. Ya. Tuhan Yesus paling banyak pakai topik keuangan dalam memberitakan kebenaran, hal kerajaan surga, parabel, janji firman, dan tentang penyembahan. Keuangan selalu dipakai. Kenapa? Karena itu begitu mengikat. Karena keuangan sebenarnya bukan uangnya, saudara. Tapi pemikatan hati di uang yang memudahkan kita untuk jadi serakah dan tidak puas. Sehingga kita menjadi hamba dari uang, nah itu bahaya. Kenapa? Uang itu bisa menjadi hamba. Karena uang itu tuan yang bisa memikat pelan-pelan. Akhirnya dia menjadi tuan yang sangat mengikat dan kita nggak bisa lepas. Itu yang kita harus hati-hati. Kenapa? Karena uang bicara tentang pilihan. Nah, manusia aneh ya, saudara ya. Tuhan berikan kemauan bebas, benar? Free will, kemauan bebas Tuhan ciptakan kepada manusia. Tapi anehnya begitu ada uang yang akan jadi manusia membuatkan sistem dunia ini, sistem barter, di mana harus ada yang ditimbal balik. Hak dan kewajiban, kepemilikan dengan pengorbanan, semuanya itu jadi di atas kemauan bebas manusia harus ada juga yang namanya pilihan-pilihan yang harus kita punya, dan itu kita harus berkorban karena kita sudah dikutuk dalam masuk ke dunia yang makin hancur. Kita harus berkeringat peluh untuk mencari makan. Supaya apa? Supaya kita dapat pilihan. Kalau orang nggak makan, sakit, nggak ada pilihan kecuali rebah di dalam kasur, harus dirawat di rumah sakit. Benar? Kalau kita punya uang banyak, lagi mau THR, dapat THR, lagi mau hari raya di Indonesia, atau tunjangan hari akhir tahun misalnya, waktu mau Natal atau mau tahun baruan, kita senang dapat pilihan. Kenapa? Karena kita bisa dapat pilihan-pilihan. Nah, itu yang mengikat kalau kita membuat itu lebih besar dari Tuhan kita. Nah, kekhawatiran sama. Ya. Dan yang ketiga, kita juga sering, dan pasti sudah sering bicara, yaitu pengakuan manusia. Kita sering pengen hidup memuaskan manusia, benar? Kita sering kayaknya nggak enak nih, nggak nyaman nih hari ini kalau ada orang yang nggak puas sama kita. Kalau ada orang yang kritis sama kita, apalagi ngomong di belakang kita, tapi pura-pura baik di depan kita, dan kita hidupnya pasti nggak enak. Nah, ini saudara, tiga penjara. Memang banyak ada penjara yang lain, pasti bisa bicara ya, penjara legalitas yang bisa mengungkung. Tapi tiga penjara ini yang sangat-sangat kita harus bebaskan diri kita. Nggak enak, ya. Dan ada kuncinya untuk bebas dari itu, kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan yang kita akan baca hari ini. Amin. Karena itu yang membuat diri kita kembali kepada kasih Allah. Hidup selalu dengan IPK, iman, pengharapan, dan kasih Kristus. Karena ini yang mempersiapkan kita kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Ya, mari kita masuk ke dalam pembacaan di Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Matius pasal ke-6 dari ayat 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lombongnya, namun diberi makan oleh Bapa di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ya, kita teruskan. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Ketika kita khawatir, kita bilang, aku gak percaya akan kuat kuasa Tuhan atas masalah yang aku khawatirkan. Simple. Dan itu adalah dosa. Dosa artinya miss the mark, meleset dari tujuan. Sekali kita meleset dari tujuan, apa yang Allah sebuat buat kita, kita berdosa. Ya, itu arti dosa. Meleset dari tujuan Allah. Allah pengen tahu, kasih tahu ke kita. Kita ini, hidup kita ini sudah dibayar penuh. Iblis kerjanya memutarbalikkan sehingga saudara berusaha membuat hidup Anda lebih baik dengan berbuat baik. Mestinya kita berbuat baik karena Tuhan telah membuat segalanya baik. Beda loh. Kita berbuat baik karena Tuhan terlebih dahulu telah membuat segalanya baik. Saudara ini hidup bukan untuk menjadi mendapatkan hidup dan tempat yang baik di mata Tuhan. Enggak. Tuhan sudah berikan tempat yang terbaik buat saudara dan saya. Sekarang pada saat saudara memutuskan dengan mulut aku mengaku, aku dibenarkan. Dengan hati yang percaya aku diselamatkan. Saudara sudah selamat. Saudara dan saya memiliki hidup yang jauh lebih berharga daripada bunga bakung, jauh lebih berharga daripada burung pipit. Hidup saudara lebih dari sekedar makan, minum, dan berpakaian. Hidup kita sudah dibayar penuh oleh Kristus dengan kerendahan hatinya. Dia membayar penuh. Ingat, upah dosa harus ada ya upah apa akibat dari dosa itu adalah maut ya. Upah dosa itu adalah maut. Untuk mengalahkan maut itu sendiri harus ada darah yang dikorbankan. Darah anak Allah, Yesus Kristus. Kudus, kudus, kudus. Tiga kali kudus. Di kayu salib sampai Bapa di surga. Sebagai Bapa dia mengasihi Tuhan Yesus. Tapi sebagai Tuhan Allah yang Tritunggal, yang kudus, dia nggak bisa di hadapan dosa. Dia harus memalingkan tubuhnya. Pertama kali Tuhan Yesus di kayu salib, semua umur dia selalu memanggil Bapaknya Bapa. Dia nggak pernah panggil Tuhanku. Secara ketuhanan Tuhan yang Maha Kudus itu, Tuhan Yesus menerima dosa saudara yang nggak berdosa menjadi dosa saudara. Itu jawaban dari pertanyaan kenapa kita gara-gara Adam dosa satu semua jadi dosa. Karena Adam yang kedua datang yang gak pernah berdosa mengalahkan yang berdosa sehingga semuanya bisa gak berdosa. Apa saudara, betapa kuasa Tuhan Yesus melebihi dari kuasa Adam. Jangan diputar balik. Saudara, dunia akan semakin hanyutkan, akan ada ajaran yang sesat, akan ada guru-guru yang mengajarkan tipuan-tipuan. Hati-hati, dengar baik-baik. Apa yang saudara dapatkan dari Tuhan itu sudah menjadi milik kita selama-lamanya. Tuhan telah menjadikan kita dibenarkan di dalam Kristus. Kita ini dipanggil orang yang dibenarkan dalam Tuhan di dalam Kristus. Kita ini jadi orang yang dibenarkan sudah. Bukannya kita belajar untuk menjadi orang yang benar. Kita boleh melakukan kebenaran sebagai buah. Karena saya sudah dibenarkan, ayo dong, aku juga gak mau kalah. Aku harus melakukan yang baik. Karena aku sudah dibuat baik oleh Tuhan. Tangkap ya saudara ya. Bukannya kita datang untuk menyenangkan hati Tuhan dengan seakan-akan melakukan segala sesuatunya dengan tujuan supaya Bapak senang. No. Tuhan gak bisa mengurangi kasihnya kepada kita. Amin. Ketika kita menghargai, dari sini kita belajar bahwa kita telah memiliki hidup yang sangat berharga. Saudara ingat cerita ketika Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk berlayar ke seberang danau. Tuhan Yesus, ini agak bercanda sedikit ya saudara. Tuhan Yesus kata-katanya, mari kita berlayar, berlabuh ke seberang sana. Ya. Tuhan Yesus nggak bilang kita menyelam di dalam danau itu untuk ke seberang sana. Ya. Nangkep nggak saudara? Ya. Tuhan Yesus bilang, mari kita berlabuh ke danau sebelah. Ya. Dan ke seberang melewati danau. Tuhan Yesus nggak bilang, mari kita berenang. Kenapa? Karena di tengah jalan ada badai yang sangat menakutkan, ya. Mungkin sangat-sangat suaranya sangat-sangat takut, saudara. Saudara pernah nggak dengar badai? Suaranya menakutkan, saudara. Bayangin, ini nelayan-nelayan ikan yang sangat-sangat tangguh, tapi mereka sampai takut mau mati. Guru-guru bangun, apakah nggak apa peduli kita akan mati nih? Waktu Tuhan Yesus bangun segera, dia menghardik danau tenanglah, diam. Itu adalah badai yang eksternal. Kekacauan eksternal. Selesai begitu saja. Dan kuat kuasa Tuhan. Tapi apa yang lebih parah lagi Tuhan Yesus katakan, ya, yang terjadi badai di dalam hati manusia. Ketika kita khawatir, khawatir membuka pintu kepada yang namanya ketakutan. Kenapa? Takut akan mati. Padahal kehidupan ada di dalam aku itu. Ketika saudara menggantikan iman saudara dengan ketakutan, saudara akan panik, stres. saling menyalahkan. Tuhan Yesus berkata, di mana imanmu? Jadi hati-hati, yang pertama kita harus tahu, ya, kekhawatiran itu adalah dosa yang karena kita tidak mengindahkan bahwa Tuhan itu berkuasa atas masalah kita. Dan yang kedua, ketika kita khawatir, kita menggantikan iman kita. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, benar? Di mana imanmu? Jangan sampai hal-hal yang mengkhawatirkan hidup kita membuat kita berkurang imannya dan diganti tempatnya dengan ketakutan dan kekhawatiran. Tak mudah memang, jujur. Setelah kerja di bank, kadang-kadang harus mengalami stres penting, transaksi yang sensitif, jumlahnya sangat besar, saudara. Ya. Kita ngomong udah puluhan triliun loh, saudara, transaksinya. Ya. Jadi nggak boleh sembarangan, nggak boleh ada kesalahan. Fatal akibatnya. Ya. 1 triliun itu 1.000 miliar, saudara. Kalau pinjaman-pinjaman sampai sampai jumlahnya triliunan, harus hati-hati, saudara. Nah, itu membuat kadang-kadang kita takut bertindak, cemas, khawatir, ya, dan kebawa ke rumah. Kayak kita penting berdoa, ya. Kita selalu buat mesbah doa. Kenapa? Karena ketakutan, stres, dan kegelapan mata itu harus ditutup, saudara. Iman kita tetap masuk lagi Tuhan. Minta iman Kristus telah diberikan kepada kita. Berimanlah. Salahkan kekhawatiran dengan berimanlah. Percaya. Ya. Ini tadi dikatakan Salomo dengan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Salomo tuh kaya loh saudara. Dan indah kaya. Tapi dikatakan bunga itu lebih bagus lagi loh. Kenapa? Bunga itu hidupnya cuma sehari didandanin dengan demikian bagus. Salomo itu yang punya, ya kan? Ya, ada yang nggak baiknya sih Salomo, jangan jadikan contoh. Memang dia sangat kaya, dia minta hikmat lebih daripada segala kekayaan. Tapi Tuhan menghargai dia karena dia nggak mencari kekayaan, ditambahkan kekayaannya. Dia suka koleksi kuda, saudara. Dan kuda yang terbaik itu dari Mesir. Tapi Salomo dengan segala kemegahannya, pada akhir hidupnya dia memiliki 700 istri. Ya, istri-istri di sini siapa yang setuju suaminya punya 700 istri kedua dan sampai ke istri ke 700. Konkubain, selir, ada kali 1.800. Bayangin, ya, itu mau 3-4 tahun tuh baru ketemu kepada istri yang pertama kalau dia mengunjungin satu-satu. Nggak bisa dicontoh. Nah, Salomo itu tetap dipakai Tuhan, diberkati sebagai orang yang terkaya yang pernah hidup di dunia. Walaupun dia akhirnya menulis tentang lamentation, ratapan. Ya, itu Salomo yang tulis, ya, pada akhir hidupnya. Dia ingin berkata pada ujung-ujungnya segala itu sia-sia. Salomo dengan segala kebesarannya itu, apalah sih dibanding dengan bunga yang hidupnya sehari, saudara, ada hidup, mati dibuang. Di bunga itu dikatakan didandani lebih indah. Nah, kita ini jauh di atas bunga, jauh di atas burung, ikan di laut. Ya, kadang-kadang kita suka ngelihat ikan kita punya ikan koi. Kadang-kadang kita pikir, wah, enak juga ya ikan koi. Pagi dikasih makan. Siang dikasih makan. Malam dikasih makan. Dia kerjanya cuma di depan kaca itu dia cuap-cuap mulutnya. Jadi kita iba. Kalau udah iba, kasih makan lagi, tambahin. Ya. Udah, makan, minum. Ya, dia nggak perlu minum sih. Dia nggak pernah bilang minta minum sih, minta makan. Ya, nggak tahu minumnya dari mana kalau ikannya. Tapi poinnya ini loh saudara, kita ini diciptakan menurut wajah rupa Allah. Saudara dan saya dibayar dari darah Yesus Kristus. Saudara dan saya saking berharganya Tuhan Yesus bayar di muka. Dia belum tahu Ronald akan percaya Tuhan Yesus atau enggak. Tapi dia ambil keputusan 2000 tahun yang lalu. Saya bayar muka, saya bayar, saya jamin. Kalau aja Ronald mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, dia akan dapat hidup yang kekal. Tuhan nggak pernah menjanjikan itu kepada Tuhan maupun malaikat sekalipun. Tuhan menjanjikannya kepada kita. Kita yang sudah menerima Tuhan Yesus harus sadar. Iman itu penting. Berimanlah bahwa saudara berharga di mata Tuhan. Kalau dia pakai semuanya itu dijamin indah dan diberi makan, masa kita nggak dijaga Tuhan? Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukannya semuanya itu. Ya, sebelum kita masuk pada ayat yang sangat-sangat kita kenal, yang tetapi carilah dahulu, itu ya, nanti itu bagian keduanya. Yang pertamanya, berimanlah. Bangsa Israel yang suka menggerutu di hadapan Tuhan sekalipun, itu dijamin hidupnya. Again, makan, minum, berpakaian. Makan. Mana itu selalu fresh tiap hari. Ya, nanti ini ada hubungan dengan yang ketiga, kasih Kristus di makanan. Selalu baru, Tuhan, saudara. Dia kalau kumpulin kebanyakan, gak dihabisin, itu jadi busuk besokannya. Baru makan dijamin. Minuman dari yang pahit jadi manis, saudara, minuman. Pakaian mereka, mereka gak usah khawatir, saudara, zaman dahulu itu. Ya. Dikatakan sepatu mereka. Ya, mungkin ada menurut ahli Alkitab ya, mungkin ada sekitar 3-5 juta orang Israel seperti itu. Di gurun pasir. Mereka pakai sepatu, ya, kulit binatang yang dibungkus kakinya, pertama, ya, untuk melindungi kaki mereka. Itu dikatakan sepatunya itu makin mereka bertumbuh besar, sepatunya menjadi otomatis makin besar juga. Bayangkan, saudara. Di padang pasir, sepatunya pun mukjizat, saudara. Ya, sepatunya orang Israel. Mau dari kecil udah mulai pakai sepatu, remaja sampai dia tua, sepatunya bisa mengembesar, saudara. Muat, saudara. Itu keajaiban Tuhan menyediakan bagi bangsa Israel yang gak sempurna sekalipun. Ya. Kekhawatiran membuka kepada pintu untuk ketakutan. Ketakutan mengambil alih iman kita. Jangan putus hubungan. Kalau dikatakan siapa dengan kekhawatiran menambahkan sehasta dalam umur kita, jalan hidup kita, berarti saudara kebalikannya benar juga. Kalau mau saudara berumur panjang, jangan khawatir. Karena kalau khawatir nggak bakalan bertumbuh panjang. Jangan khawatir. Yuk, mari. Ambil langkah-langkah praktis. Tidur, jangan pernah lewatkan waktu tidur. Dengerin lagu, puji-pujian dan penyembahan. Dengerin khotbah firman Tuhan. Ya. Mau yang dari FLF Church masuk ke website, banyak Pak Awe udah buatin. Ya, puluhan sampai ratusan mungkin sekarang. Dengerin. Ke YouTube dengerin firman Tuhan. Jangan ambil waktu sia-sia. Karena mendengarkan puji-pujian dan penyembahan dan mendengarkan firman Tuhan, sekalipun kita sedang dalam istirahat, tubuh kita ada yang bagian dari tubuh kita yang gak pernah istirahat, dan firman yang sudah didengarkan gak akan kembali dengan sia-sia. Akan kembali dengan berbagai macam cara dan pada waktunya berbuah, berlimpah, memberkati. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, iman itu penting ya. Kita udah belajar tadi ya, untuk tetap jangan khawatir supaya iman itu tetap ada dalam hidup kita. Iblis akan ganggu itu supaya saudara nggak beriman kepada Kristus. Kalau saudara nggak beriman kepada Kristus, berarti ada iman penggantinya, saudara. Ketakutan itu membuat saudara beriman kepada uang saudara, Oh, aduh, untung ada uang di bank. Nah, aku bisa merencanakan ini. Lupa doa, minta konsultasi kepada Tuhan. Imannya ada di uangnya. Untung punya teman di sini, punya pekerjaan ini. Imannya berubah dari ke Tuhan, imannya kepada koneksinya, pekerjaannya, posisinya. Hati-hati. Ya, iblis akan berusaha mengganti iman Kristus yang ada. Ya. Dengan segala macam ketakutan. Jangan sampai Tuhan menyapa kita, di mana iman kita? Iman Kristus itu seperti pemberian, terima saudara, terima terus. Dengar, iman tumbuh dalam pendengaran, benar? Pendengaran apa? Firman Tuhan. Dengar firman Tuhan, dengan lagu puji-pujian penyembahan yang berdasarkan firman Tuhan. Dengarin tuh, saudara. Ya. Nah yang kedua ini berhubungan dengan pengharapan kita. Iman itu yang sekarang, pengharapan itu yang ke masa depan. Benar? Pengharapan itu adalah apa yang saudara expect terima untuk masa depan yang belum saudara tahu, benar? Enggak pasti di depan situ. Saudara butuh yang namanya pengharapan. Nah, di dalam keuangan, di dalam perbankan, investasi, ada istilah jangan taruh telurmu. Kalau ada 10 telur, jangan taruh semua 10 telurnya ke dalam basket. Kalau basketnya jatuh, 10-10 telurnya hancur. Benar? Kalau secara dunia itu kayaknya masuk akal. Tapi itu dengan pengharapan di dalam Kristus, gak boleh kayak gitu. Pengharapan kita harus kebalikannya. Konsentrasikan penuh kepada Kristus. Jangan taruh pengharapan saudara kepada kekuatan kita sekalipun. Tuhan Yesus saking sayangnya sama kita karena dia tahu saudara ini sudah diperlengkapi dengan kuasa dari Maha Tunggal. Saudara memiliki yang namanya kodrat ilahi, saudara. DNA saudara ini untuk hidup selama-lamanya loh sekarang ini. Roh saudara tuh bakalan hidup selama-lamanya. Suka atau nggak suka. Tubuh saudara ini belum, sementara doang. Tapi waktu sangkakala berbunyi Tuhan Yesus datang, yang mati itu akan bangkit. Yang masih hidup langsung diangkat. Nah, waktu pengangkatan dan dibangkitkan itu, tubuh kita otomatis langsung pakai tubuh yang sempurna. Nggak ada cacatnya, saudara. Menggenapi roh yang sempurna itu. Jiwa yang sudah diselamatkan itu. Pemikiran kita akan selalu terkontrol kembali sebelum makan buah terlarang itu. Artinya apa? Tubuh kita disempurnakan, jiwa kita akan disempurnakan. Roh udah selamat, udah diselamatkan, benar? Sekarang ini roh saudara sudah diselamatkan. Tubuh, jiwa ini akan dipulihkan kepada sebelum Adam makan buah terlarang itu. Apa artinya? Ya, nggak ada lagi sukacita, nggak ada lagi duka cita, nggak ada lagi rasa malu, nggak ada. Adam tuh tahu dia telanjang itu setelah makan apel. Sebelumnya nggak pernah tahu. Mereka tuh normal aja, nggak ada rasa malu, nggak ada rasa yang harus tutup-tutupi. Natural ikut fellowship sama Tuhan. Lalu tumbuhlah ya, segala pengetahuan akan hidup benar dan salah itu, saudara, yang membuat kita tahu apa yang namanya ketakutan, berusaha menutupi. Ya. Ini semua akan disempurnakan ketika Tuhan datang. Nah, Tuhan berkata dalam firman yang dari Matius 6, 25-34 ini kita lanjutkan. Ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, sebab karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Pengharapan Tuhan membuat saudara cukup menopang kebutuhan saudara sehari demi sehari. Enggak usah khawatir. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Mau nabung boleh. Jaga persiapan untuk kalau ada kebutuhan mendadak boleh. Tapi pengharapan saudara jangan kepada uang itu. Pengharapan saudara Tuhan mampu melakukan terlepas dari apa yang aku miliki. Pengharapan di dalam Tuhan dikatakan gak akan menyia-nyiakan, saudara. Itu janji Tuhan yang sangat dahsyat. Pengharapan di dalam Kristus yang tidak pernah menyia-nyiakan. Sebagai penutup, saudara, ya, hiduplah dalam kasih Kristus yang tidak pernah berkesudahan, yang nggak pernah habis-habis, saudara. Seperti mana, saudara. Bayangin, setiap bangun tidur dapat roti yang sangat-sangat wangi dan segar makan, besokannya kita dapat yang baru lagi. Iman, apa, pengharapan dan kasih kita di dalam Kristus bekerja seperti itu, saudara. Setiap hari dapat kasih lagi dari Kristus. Ingat kebaikan Tuhan, mengucap syukur, penuhi dengan kasih Tuhan. Karena sepanjang saudara pagi, siang, sore, malam, kita akan mengeluarkan yang namanya kasih kepada orang lain. Kesabaran kita diuji, ingatan kita diuji, tampaknya kita meresponi kebaikan diuji, penahanan diri, penguasaan diri diuji. Itu butuh kasih, saudara. Nah, di dalam Kristus, kita minum-minum air kehidupan, tidak pernah haus lagi. Makan dan ambil bagian dalam roti kehidupan. Itu melakukan kehendak Allah. Selama kita makan roti itu, kita disembuhkan dan dikuatkan. Saudara dan saya perlu yang namanya kasih Kristus itu tetap mengalir. Karena itu satu-satunya yang nggak pernah habis-habis, ya, saudara. Kalau saudara mengandalkan penggantinya itu dari hal-hal yang berasal dari dunia, suatu saat akan habis. Suatu saat nggak layak dan tidak berkesinambungan atau bahkan mengecewakan. Amin. Kita akan masuk ke dalam istirahat penuh di hadapan Tuhan minggu depan. Bulan depan juga kita akan pelajari itu. Supaya kita benar-benar penuh kapasitas kita. Kita juga harus ingat untuk jangan lupa masuk ke dalam pemberhentian. Bahasa Inggrisnya rest. Istirahatan. Saudara dan saya harus tenang, diam di hadapan Tuhan. Karena Tuhan telah memenangkan pertempuran kita. Ketika kita gelisah, Tuhannya nggak bisa bekerja. Tapi ketika kita tenang, Tuhannya yang bekerja. Miliki istirahat sejati, perhentian, kalau bahasa Indonesianya. Dari Ibrani 4 ayat 11, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Kata berusaha ini di King James Version itu katanya baik sekali. Let us labor into. Gak ada loh kalimat yang mengajarkan kita untuk labor. Karena labor itu seakan-akan kita ayo usahakan. Saudara ini punya istirahat penuh di hadapan Tuhan. Tuhan tuh gak pernah ngajarin kita untuk ayo mati-matian berusaha lah. Itu gak ada. Karena itu asosiasinya kita melakukan sesuatu yang sangat dipaksakan. Benar? Tapi ada satu hal yang Tuhan bilang, kita ini harus berusaha keras, paksakan untuk masuk ke dalam hari istirahatnya Tuhan. Artinya apa? Saudara, lepaslah dari kekhawatiran, masuk ke dalam tenangnya Tuhan. Jangan hidup penuh dengan gelisah. Jangan hidup penuh dengan kekhawatiran. Karena di saat kita tenang, iman mengalir, bertumbuh, Tuhan akan mengalirkan berkatnya ke sini. Ketika kita khawatir, kita gelisah berusaha mengandalkan kekuatan sendiri, firman Tuhan pun berkata, terkutuklah engkau. Ketika engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri, berkat Tuhan akan menjauh. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan sore hari ini, siang hari ini. Tuhan, kami percaya di dalam Tuhan kami gak perlu khawatir. Karena hidup kami yang sangat-sangat berharga ini telah dibayar penuh oleh Kristus. Oleh pengorbanan darahnya yang sungguh berharga. Oleh karena itu, kami gak mau membuka hati kami kepada kekhawatiran yang membuka kepada ketakutan. Yang menggantikan iman kami. Tapi tetap mau menjaga iman Kristus di dalam kami. Karena kami berharga. Makanan, minuman, pakaian kami telah disediakan Tuhan. Karena kami jauh berharga. Hidup kami. Kalau pohon bakung itu mengalahkan kemegahan Salomo, apalagi kami Tuhan yang lebih berharga di dibandingkan bunga-bunga itu, saudara. Bapa, kami juga mau mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya, yaitu Kristus, untuk hari esok, Tuhan. Kami mau memprioritaskan, menaruh pengharapan kami hanya kepada Kristus, bukan kepada ilahi-ilahi yang lain, tidak kepada uang kami, tidak kepada pekerjaan kami, tidak kepada banyaknya teman kami, tidak kepada betapa kami populer, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Ajar kami, Tuhan, untuk kembali hidup di dalam kasih Kristus yang membuat segalanya sempurna. Tuhan, ajar kami untuk terus penuh dalam kasih Kristus. Hingga ketika dunia menyebabkan kami menyalurkan kasih, kami bisa melakukannya dengan penuh sukacita, ikhlas. Dan tidak perlu kami burn out atau kecapaian, karena kasih Kristus selalu diperbarui tiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami terima janji firman Tuhan, kebenarannya hari ini, ya dan amin. Dan pada waktunya, kami akan melihat berbuah berkali-kali lipat. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua umat yang percaya katakan, amin. Amin. Puji.